بن محمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إخوانا فينا أعزكم الله الحمد لله بشكر كبير الله سبحانه وتعالى saya kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat kematian dalam tidur kita yang kemudian kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan ibadah sholat subuh kita secara berjamaah adalah kenikmatan yang luar biasa, di mana yang membangunkan kita adalah taufik untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara duniawi, karena banyak orang yang terbangun dari tidurnya, yang membangunkan dia dan menggerakkan dia adalah pekerjaan-pekerjaan duniawi dia. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang patut kita syukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan nikmatan makrum maqbun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal afiyah. Ada dua nikmat di mana banyak dari kalangan manusia merugi pada dua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan kesempatan. Ikhwanul Muslimin azakumullah, bahwa al-haq dengan al-batil itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah selesai. Bagaimana Syekh Rabi Muhadi Al-Madkhali mengingatkan hal tersebut, bahwa pertarungan antara Al-Haq dan Al-Batil itu terjadi sejak dahulu kali, terus berlanjut sampai tegaknya hari kiamat. Maka tonggak agama ini bisa tegak di tengah-tengah manusia adalah ketika kewajiban al-amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ditegakkan. Dua sayap dakwah ini, amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh terputus. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menegaskan hal itu, bahwa yang namanya dakwah tidak hanya menyeru kepada kebaikan, akan tetapi penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan mesti diingatkan umat dari tahriru ummah anil mukhalifin, mengingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan. itu adalah merupakan sahaja dakwah. Maka umat ini ketika sibuk menyeru kepada kebaikan sebagaimana sibuknya dia menolak kemungkaran-kemungkaran, sesuatu yang tidak bisa memang terjadi. Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali ketika disampaikan kepada beliau adanya ucapan tidak perlunya kita sibuk dengan tahziran-tahziran, rududat, membantah penyimpangan-penyimpangan, untuk kita menyibukkan diri dengan ilmu saja. Maka beliau katakan hadza qaulun batil. Ini adalah ucapan yang batil. Ya. Ucapan yang batil. Dan beliau menjelaskan bahwa sejarah para ulama tidak pernah kosong dari rududat. Dan ini adalah merupakan perhatian dan kasih sayang para ulama terhadap umat ini. Tidak membiarkan suatu pun ketergelinciran, apalagi dipertontonkan di depan umat, diikuti oleh umat. Nah, dan terkadang umat tidak bisa mengenal kebaikan, tidak bisa mengetahui dan tidak bisa menjalankan kebaikan, kecuali dengan hanya melihat perbuatan orang alim yang ada di hadapannya. Jadi jelaskan dalil-dalil tidak paham. Tapi saya lihat ketika melihat perbuatan pelaksanaan tatbik penerapan, sebagian daripada kita baru paham. Nah, maka ketika kebatilan itu dipertontonkan oleh umat, para ulama tidak mendiamkan. Ini khonafidina azakumullah. Syekh Muhammad Ibn Hadi menjelaskan bahwa prinsip dakwah adalah at-tafsiyah wa at-tarbiyah. Tafsiyah wa at-tarbiyah. Justru Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengedepankan tafsiyah, penyebutan tafsiyah. Pemurnian agama ini, pembersihan akidah, baru setelah itu baru terbiar. Nasallallahu alaihi wasallam al-Abiya. Ya khana hidina azakumullah. Jadi tidak perlu kita alergi dengan istilah tahdir. Tak perlu. Hakikatnya tahdzir adalah tahdzirul ummah. Umat ini diingatkan. Umat ini diingatkan. Bagaimana semalam kita sudah angkat prinsip para ulama yang pertama adalah izharul haq. Yang diinginkan oleh mereka adalah nampaknya kebenaran. Maka ketika ada kesalahan-kesalahan dari kalangan para ulama, diingatkan oleh murid-muridnya, oleh orang yang lebih muda dari dia, maka mereka bersyukur dengan peringatan itu. Semua para imam menyatakan tidak sah hadis, fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhhab. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan hal yang sama. Dan kitab Al-Um, beliau menyatakan kalau ada pendapat itu menyelisih hadis yang sahih, buang pendapatku ke tembok, ambil hadis yang sahih tersebut. Ini ikhwan bin azakumullah. Karena yang mereka inginkan adalah izharul haq. Tidak mereka menginginkan kalau ada kesalahan dari mereka, dibiarkan. Nah, dan mereka bersyukur kalau ada yang salah dari mereka kemudian ada dari ulama lain mengingatkannya. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Hadza. Tahdhirul ummah, memperingatkan umat dari kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Sama dengan ketika orang itu diingatkan hakikatnya, diingatkan dengan kelemah lembutan, sama-sama bentuk nasihat, sama-sama bentuk nasihat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa kotoran-kotoran yang terjadi pada umat terkadang mesti dibersihkan bisyai'in minal khutunah, dengan sesuatu atau tindakan yang tegas, keras. Sebagaimana ketika kotoran di pakaian melekat, ya, kotoran itu ada yang bisa hilang hanya dengan kita rendam saja, tanpa digosok, tanpa disikat. Tapi ada jenis kotoran yang mesti memang harus disikat, digosok dengan keras. Nah, ya. Prinsipnya adalah sama-sama menghilangkan noda dan kotoran. Jadi kita tidak usah terlalu alergi dengan isi itu. Itu adalah bentuk nasihat dan bentuk kasih sayang para ulama. Bentuk kasih sayang para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Kita akan lihat bagaimana para ulama tidak hanya ya, mengingatkan bahkan terhadap orang-orang dekat mereka. Nabiullah Musa alaihissalam ketika kembali dari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, falamma raja ila qaumi rabbana azifa, marah-marahnya yang pertama kali diingatkan adalah saudaranya sendiri, Nabi Harun alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ya ikhwana fi din, azakumullah, dalam menghadapi berbagai macam riyah, fitnah yang terjadi pada umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mughlim." Bergegas-gegaslah kalian dalam beramal, karena banyaknya fitnah. Karena banyaknya fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Nah, jadi fitnah-fitnah yang terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya seperti potongan-potongan malam yang gelap. tersamarkan apa yang ada di hadapan. Gelap. Semakin malam, semakin larut, semakin gelap, semakin tidak nampak di hadapan kita. Ini yang membahayakan atau tidak. Ada lubang atau tidak. Maka di saat itu ketika kita dalam kegelapan fitnah ini, kita butuh penerangan. Kita butuh cahaya. Kita butuh penerangan. Butuh cahaya. Nah. Dan cahaya itu adalah ilmu. Cahaya itu adalah ilmu. Cahaya itu adalah ilmu. Bagaimana kita kembali kepada orang-orang yang berilmu dalam mengarungi kegelapan malam, kegelapan fitnah ini. Makanya ketika tersebar berita di kalangan para sahabat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan istri-istrinya. Nah, terjadi pecah, simpang siur di kalangan para sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan berita yang tersebar di tengah para sahabat. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau tidak menceraikan istri-istrinya. Menjadi sangat jelas. Tetapi ketika mereka belum datang kepada Nabi, berita-berita yang simpang siur ini tadi, tidak ada kejelasan di tengah para sahabat. Ya. Tapi ketika mereka datang kepada Nabi menjelaskan, minta kejelasan perkara, Nabi jelaskan ini sampai turun ayat, ya. Turun ayat tentang apa? Fala urdu ila rasul wa ila alladziina utul 'ilm wa ila al-awwal al-amr bi la 'alimahu alladziina yastanbitunha. Katanya mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amr, yaitu para ulama. Maka mereka akan tahu kesimpulan hukum yang terjadi di antara mereka. Kembali kepada cahaya ilmu. Kembali kepada cahaya ilmu. Sallallahu alaihi wa sallam. Maka para ulama, para ulama berada di tengah-tengah umat ini adalah merupakan cahaya yang seharusnya kita ketika terjadi persoalan-persoalan kembali kepada para ulama dalam menyelesaikan masalah. Karena terkadang ya ikhwan nabi dina azakumullah, kita tulabul ilm, dengan ilmu yang kita tahu, yang kita pelajari, menganggap sebuah persoalan. Ya. Terkadang kita anggap ini sudah benar. Ya. Ini sudah benar. Dengan keterbatasan ilmu yang ada pada kita, kita menganggap persoalan ini sudah benar. Tapi ternyata ketika sampai ke para ulama, kesimpulan tadi kita itu ternyata salah. Subhanallah. Ternyata salah. Maka kewajiban kita adalah ar-ruju' ila al-haq wajib. Kembali kepada al-haq. Kembali kepada apa? Apa yang dikatakan oleh para ulama yang tentunya mereka lebih memiliki kedalaman ilmu. Mereka adalah jembatan bagi kita umat ini. Para ulama. Kemudian, kita perlu ingat bahwa para ulama itu juga memiliki tafawut. Tingkatan-tingkatan yang berbeda. Contoh. Ya. Yang secara pribadi, ini saya katakan bahwa mungkin hari-hari kemarin sama saya dengan kalian. Ya. Baru kita tersadar dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk tersadar. Ketika saya membaca surat. Ketika saya membaca surat dari Al-Ustaz Zulkarnain kepada Asy-Syaikh Fauzan. Ya. Kemudian di surat tersebut dicantumkan adanya apa? Laporan piranda bahwa di Indonesia ada ya radio, kemudian juga dia mengabarkan adanya yayasan Ihya Ushuroh yang membantu dakwah mereka dan seterusnya. Syekh Fauzan bertanya tentang apa itu Ihya Ushuroh, yayasan ini. Bagaimana yayasan Ihya Ushuroh? Coba lihat. Dari poin ini saja, ya, mungkin karena keterbatasan ilmu saya, ya. Tapi minimal saya menangkap bahwasanya dalam sebuah persoalan-persoalan, terkadang ulama satu paham betul persoalan itu, ulama lainnya belum begitu memahaminya. Tentang Ihya Ushuroh saja, misalnya ini, Syekh Rabi betul-betul mengerti. Paham betul siapa Ihya Ushuroh. Tahdirannya terhadap Ihya Ushuroh. Sementara ketika ini diungkapkan ke Syekh yang lainnya, mereka belum begitu paham. Ini ada tafau. Kemudian di situ juga surat ini menunjukkan, ya, Asy-Syaikh Fauzan mengatakan tentang Zulkarnain, rajulun thayyib. Tapi ingat, surat ini bukan surat yang baru. Sudah tahun lewat yang ya. Nah, ini ya. Lalu ingat. Kita baru tersadar. Oh, begini. Makanya, ikhwan abidina azzakumullah, para ulama di dalam membimbing kita, ketika terjadi persoalan, untuk kembali kepada ulama-ulama yang betul-betul mengerti persoalan-persoalan. Dan Syekh Rabi bukan setahun dua tahun ini memantau dakwah Salafiyah di Indonesia. Sudah bertahun-tahun. Syekh Muhammad Ibn Hadi, ketika kita bertemu, menanyakan keadaan dakwah Salafiyah, perkembangannya di Indonesia. Perhatian luar biasa. Sampai Syekh Burhadi sangat antusias dengan apa? Dakwah Salafiyah di Indonesia, sampai mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak kaum musliminnya di dunia. Begitu perhatiannya, karena kita ini dakwah salafiyah di Indonesia ini termasuk dakwah yang sangat berkembang. Nah, kalau Allah SWT. Jadi, ikhwan abidina azzatumullah, kembali kepada para ulama, agar kita mendapatkan terangan cahaya dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang di hadapan kita ini menjadi tersamarkan. Karena sifat fitnah itu memang menggelapkan. Ba'adidu bila amali fitnah kakifu'i layil mughrim. Cahaya ini putus dibutuhkan oleh umat. Para ulama. Kembali kepada para ulama. Kembali kepada para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ismu rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya." Di pagi hari, karena fitnah-fitnah ini, banyak orang yang beriman, namun ketika masuk di sore hari, dia berubah menjadi kafir. Di sore hari dia beriman, namun ketika di pagi hari dia berubah menjadi kafir, dia menjual agamanya dengan sedikit dari nilai kedunia. Sedikit dari nilai kedunia. Apabila kita azabkan Allah, sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu pernah sholat di tengah-tengah orang banyak. Yang beliau sholat, ya, akhaffah, diringankan sholatnya oleh beliau. Bacaan naum angkarumah. Seolah-olah orang banyak ini mengingkarinya. Tapi ketika sholat, selesai sholat, beliau katakan, alam mungkin marfawak sujud. Ketika saya menyempurnakan ruku dan sujud. Kalau bala, mereka menyatakan iya. Maka beliau pun menyatakan, amma inni da'au fiha bidu'ain. Dan Nabi SAW da'au fi. Adapun saya berdoa di dalam sholatku dengan doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa dengannya. Doa yang beliau baca, Allahumma bi'ilmika al-ghaibi wa qudratika 'ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idha 'alimta al-wafata khairan li wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضرائي من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Doa yang panjang. Ya Allah, dengan ilmumu terhadap perkara gaib dan kekuasaanmu terhadap makhluk, hidupkanlah saya selama engkau tahu bahwa kehidupan lebih baik untuk wafatkanlah saya apabila kau tahu bahwa kematian itu lebih baik untuk dan aku memohon kepadamu rasa takut terhadapmu baik ketika fil ghaib syahadah. Disaksikan orang atau tidak, nampak atau tidak. Wa kalimat al-ikhlas, dan kalimat keikhlasan fil ridha wal ghadab, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Dan aku memohon kepadamu nikmat yang tidak habis dan kurup a'in. Pelipur, lara, penyejuk mata. Dan aku mohon keridhaan dalam memutuskan. Demikian, ya, panjang sekali doa ini. Dan di akhir yang menjadi syahid di sini adalah doa di akhir. Dan ini penting kepada kita. Dan aku memohon perlindungan. Aku berlindung kepadamu dari bahaya yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Dan fitnah yang menyesatkan. Di selain yang pertama tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa mencari ilmu agar kita dapatkan cahaya kecelakaan. Ya. Yang kedua kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari fitnah yang menyesatkan. Fitnah yang menyesatkan. Doa yang kita baca, yang ini adalah doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Allahumma ajal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Warnil batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebenar-benarnya kebenaran. Dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Ini mengandung dua poin. Allahumma arinal haqqa, doa agar kita terhindar dari fitnah syubhat. Karena banyak kebenaran yang tersamar. Disamarkan, ditutupi. Maka kita mohon kepada Allah agar kebenaran yang tersamarkan ini diungkap agar kita bisa tahu. Kemudian wa ari wa warzuqna tiba'ahu, permohonan dari fitnah, permohonan kepada Allah agar kita terhindar dari fitnah syahwat. Karena banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Demikian berikutnya, wa arinal batila batila, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebenar-benarnya kebatilan. Jadi dakwah adalah dakwah yang menjelaskan kepada umat memilah mana hak dengan batil, bukan dakwah yang membuat orang itu tersamarkan antara hak dengan batil. Jangan sampai ada di antara kita istilahnya abu-abu. Harus jelas. Hak itu hak, batil adalah batil. Syekh Abdullah Talbi, فيقتضي الحق بمرور أيام لأن الحق واضح. Ketika kita bertanya tentang fitnah, beliau katakan akan nampak jelas al-haq. Karena al-haq itu jelas. Tidak samar. Inilah yang kita inginkan. Dalam amru bil ma'ruf, cuma dua itu pada sayapnya. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ma'ruf menjadi jelas, munkar menjadi jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan banyak orang yang menginginkan itu. Kenapa sih sibuk dengan rududat? Bantah ini, bantah itu. Cukup 5 menit selesai. Ini, isu buat. Syekh Muhammad Ibn Hadi menyatakan seperti ini, qaulun batil. Ucapan batil. Tidak ada satu pun bab dalam bab-bab ilmu dari kalangan para ulama dalam kitab-kitab mereka kecuali ada bab rududah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini poin yang baru. Poin yang baru lagi. Makanya itu tadi, kalau ada orang yang, sekali lagi, ini saya tekankan. Kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya, kita tidak perlu menyibukkan diri. Kita cukup belajar saja bab akidah, belajar saja bab fikih. Tidak ada satu bab dalam bab akidah. Tidak ada satu pun bab dalam bab fikih kecuali di situ adalah ada rududah tentang mukhalafah. Syekh Muhammad Ibn Hadi menyatakan itu. Orang yang menyatakan bahwasanya para ulama tidak menyibukkan diri dengan rududah, bantah ini bantah itu, kata beliau, adalah yadri. Orang ini tidak tahu. Orang ini tidak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk tala'ub. Kalau ada orang yang menyatakan seperti ini, bentuk bermain-main dalam dakwah. Bermain-main dalam dakwah. Poin yang baru. Demikian pula doa-doa yang lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan di akhir solat kita untuk minta perlindungan dari 4 perkara. Nah, itu adalah merupakan bimbingan dari Nabi Allah. Kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kita. Tapi ingat, tidak hanya sekedar kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada upaya nyata untuk kita belajar. Bagaimana yang pertama tadi? Kita butuh cahaya. Kita butuh cahaya. Mana sih yang sebenarnya perkara ini yang benar? Mintalah kejelasan. Dan itu kita tanyakan kepada para ulama. Dan subhanallah, para ulama membimbing kita. Dalam masalah ini, para ulama telah membimbing kita. Telah membimbing kita. Seperti misalnya terakhir, ya, Syekh Rabi. Nah, karena ini banyak orang sama mengatakan bahwasanya surat Syihab Mubalsuh yang pertama, ya, sudah terhapus, tidak ada lagi. Tanyakan kepada para ulama, siapa sahibul qaul? Siapa sahibul tahdzib di sini? Syekh Rabi. Tanyakan kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi menyatakan ana atasah ma atasah tahdzir. Saya tidak pernah menarik tahdziran itu. Dan beliau menyayangkan apa yang dilakukan oleh Syekh Hani hafizahullah taala dalam telekonferensi. Itu bukan dari Syekh Hani. Dan beliau memanggil Syekh Hani dan sudah ketemu. Syekh Hani, beliau datang ke Syekh Rabi. Dan setelah datang ke Syekh Rabi, beliau datang ke asatidah di penginapan. Lihat ini. Datang ke asatidah di penginapan. Dan beliau menyatakan, tetaplah kalian berada di atas apa yang Syekh Rabi berada di atasnya. Wa nahnu ma'akum, dan kami bersama kalian. Beliau hanya menyayangkan dari kalangan asatidah tidak beliau diberitakan berita-berita perkembangan. Apa asatidah? Kami tidak belum memberitakan berita-berita karena kami menunggu ada konsekuensi konkret terhadap taubatnya. Taubat betul atau tidak? Ingin bukti. Ini pasalnya para asatidah menunggu. Ada buktinya enggak? Rujuknya, taubatnya. Dan belum disampaikan berita-berita ke syihani. Nah, baru beliau paham. Kita dapat bimbingan dari kalangan para ulama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nanti insyaAllah bagaimana ucapan-ucapan para masyayikh yang lain. Nah, hal yang penting. Ini sesuatu yang hal yang sangat penting. Bahwasanya ketika kita betul-betul di bawah bimbingan para ulama, kita berada dalam kejelasan ini. Kita dalam kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fitnah-fitnah sekarang ini, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, fitnah Dzulqarnain la tantahi li'annana fi Dzulqarnain. Fitnah Dzulqarnain tidak akan berhenti karena dia memiliki dua tanduk. Ya. Allah, kita mohon kepada Allah agar terus kita dibimbing oleh para ulama. Dan ini tidak ada lain, tahzir itu tahzirul ummah. Dan lagi tahzirul ummah. Kita ingatkan ummah. Kita mengingatkan ummah. Karena ada orang mengatakan, kenapa tidak langsung ke orangnya langsung. Tahzir itu ada tahzirul ummah. Mengingatkan umat. Kalau datang ke orangnya langsung, itu adalah pemberitahuan. Jadi kita tahu kamu ya. Nah. Agar. Sementara, yang ingin tahdir ini, adalah mukhalafat. Sesuatu yang sudah berterbangan ke sana kemari. Sudah sampai ke pendengaran orang. Sudah sampai ke penglihatan orang. Sudah masuk ke dalam hati orang. Nah, ini yang ditahzir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaum muslimin, jemaah sekalian. Ala kulli hal. Ya. Bahwa para asatidah, alhamdulillah, Mereka terus berhubungan dengan para ulama. Saya dari situ juga saya dapat pelajaran berharga. Nah, bahwa betul-betul mereka ini betul-betul senantiasa bertanya kepada para ulama ketika menghadapinya. Ada persoalan-persoalan yang mereka dapatkan, mereka tanyakan. Mereka bawa. Bagaimana persoalan itu? Dan para masyayikh subhanallah saya perhatian itu. Dengan dakwah salafi di Indonesia. Sampai Syekh Abdullah Al-Bukhari membatalkan janjinya dengan yang lain hanya untuk menerima asatidzah dari Indonesia. Membantu masalah mereka. Syekh Muhammad Ibnu Hadi sampai meluangkan waktu. Memanggil. Para berus khasibuk. Luar biasa kesibukan dunia. Telepon, datang jam sini. Nah, luangkan waktu. Begitu perhatiannya para masyayikh, para ulama. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmat. Akan nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu insyaAllah untuk pagi ini. Sedikit saja. Tambahan khabar. Ya. Semoga ini pun menambah sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru kepada kita. Dan semoga sedikit demi sedikit sesuatu yang samar menjadi terangkat dari kita. Tidak ada lain. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan ilmu, ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dari kita ilmu saya bahwa untuk tadi